Langit malam bercahaya yang terlihat limpahan sinarannya takkan jemu tangisan rindu bagai dekat getaran panggilanmu pada mikro cinta ada rahasianya pada mikro cinta ada jawabannya pada mikro cinta berbahasa agung kalimatnya Tuhan tetapkanlah jiwa hati kami semua sehingga bertemumu menatapmu nanti di sana Tuhan temukanlah pengakhiran yang terindah sehingga bertemumu menghadapmu di syurga. Langit malam bercahaya yang terlihat limpahan sinarannya takkan jemu tangisan rindu bagai dekat getaran panggilanmu pada mikro cinta ada rahasianya pada mikro cinta ada jawabannya pada mikro cinta berbahasa agung kalimatnya dengan hikmah mikro.